Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dalam bab sabar, hadis yang terakhir dari hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, itu hadis nomor 29 atau hadis nomor 53 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala Nawawi rahimahullah, wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa. Hadis ini datang dari Abu Ibrahim. Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Abi Ibrahim Abdullah bin Aufa, semoga Allah meridhai Abu Ibrahim. Naam, Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa, katanya. Kata Abi Ibrahim, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hari di saat bertemu dengan musuh. Naam, bertemu dengan musuh, intaboro, beliau menunggu. Hatta idza malatis syamsu qama fihim, sehingga apabila matahari telah bergeser, beliau menunggu waktu, sehingga apabila matahari telah bergeser, zalat, malat ay zalat, bergeser matahari, qama fihim, maka Nabi menyerang musuh. Iya. Faqala, maka beliau berdiri menasehati para sahabat. Qama fihim, beliau berdiri. di tengah-tengah para sahabat sebelum menyerang musuh, faqala beliau berkhutbah atau menyampaikan nasihatnya. Apa nasihat beliau sebelum berangkat menghadapi musuh? Tayyib, sebelum memberangkatkan pasukannya menghadapi musuhnya, ketika matahari telah bergeser, beliau berkhutbah, ya ayuhannas. Khutbah beliau adalah memanggil, ya ayuhannas, wahai para manusia, wahai para sahabat maksudnya, wahai para manusia, la tatamannau liqa'al adui. Iya. La tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian berangan-angan. Jangan kalian berangan-angan bertemu musuh. Was'alullaha al-afiyata. Was'alullaha. Mohonlah kepada Allah keselamatan. Mohonlah kepada Allah keselamatan. Faidha lakitumuhum fasbiru. Maka apabila kalian bertemu musuh, fasbiru, bersabarlah. Faidha lakitumuhum, maka apabila kalian bertemu musuh, na'am, fasbiru, bersabarlah. Naam. Wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Wa'lamu. Ketahuilah, kata beliau. Wa'lamu ketahuilah anna al-jannah. Bahwasanya jannah itu, sorga itu, tahta dhilalis suyuf, di bawah naungan pedang-pedang. Nah, ketahuilah bahwasanya jannah itu di bawah naungan pedang-pedang. Iya. Suma qala an-nabiyyu. Kemudian Nabi bersabda lagi. Kemudian Nabi melanjutkan ucapannya. Allahumma munzil al-kitab. Ya Allah. Allahumma ya Allah, munzil al-kitab, yang menurunkan kitab. Ya Allah, yang menurunkan kitab. Naam. Bertawasul dengan Allah, zat yang menurunkan Al-Quran. Wa mujri as-sahab, ya Allah, zat yang menjalankan awan. Mujriyah as-sahab, yang menjalankan awan. Karena awan itu berjalan di antara langit dan bumi. Sayyid, barakallahu fikum. Dan yang menjalankan itu adalah Allah. Maka Nabi bertawassul dengan rububiyahnya Allah. Wahazimal ahzab, ya Allah. Zat yang hazim, yang mengalahkan musuh, ya, hazim al-azab, yang mengalahkan musuh, yang memporak-porandakan musuh-musuh, ya, ihzimhum wanzurna alaihim, ihzimhum wanzurna alaihim. Kalahkanlah mereka, tolonglah kami menghadapi mereka. Iya, hadis muttafaq alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini muttafaq alaih. Para hadirin sekalian dan para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Inilah hadis terakhir, hadis tentang sabar. Nah, Inilah hadis terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam pembahasan sabar. Dalam hadis ini muallif rahimahullah fi ma naqalahu an Abdullah ibn Abi Aufa, Imam Nawawi menukil membawakan riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ba'di khasawatih, bahwa nabi di saat pada sebagian peperangannya, karena nabi dalam berdakwah itu menghadapi rintangan. Di antara rintangan-rintangan dakwah kadang harus diakhiri dengan peperangan. Padahal nabi orang baik, tapi tetap punya musuh yang ingin membinasakannya. Bagaimana kalau dakwah ini, dakwah yang besar, tidak dijaga oleh para pembawanya? Tentu akan lebih banyak lagi orang yang memusuhi. Nabi SAW orang yang terbaik, akhlaknya saja banyak yang pada saat itu tidak mengenal kebaikan dakwah ini, memusuhi. Oleh karena itu beliau bawakan bab ini sebagai nasihat bagi kita untuk bersabar dalam berdakwah ila Allah. Maka dikisahkan pada sebagian peperangannya, fantadara hatta zalat asy-syamsu. Di saat perang beliau menunggu sampai tergelincirnya matahari. Jadi peperangan pada zaman itu peperangan fisik, maksudnya dalam bab ini pedang lawan pedang, beradu fisik, berhadapan pada zaman itu. Maka Nabi mengatur strategi tempur. Peperangan yang dilakukan, dilakukan setelah zawal, matahari bergeser. Kenapa? Kok perangnya pas tidak dilakukan sebelum zawal? Wadhalika min ajli antuk bala al-burudah wa yukfiru zillu wa yunsyitun nas. Di sini kata Syekh Utsaimin ada maksud. Yang pertama, agar supaya mendapatkan dingin, al-burudah, mendapatkan kondisi yang dingin. Karena panas terik itu biasanya berlangsung pada jam-jam itu sebelum zawal. Sudah zawal mulai berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Iya. Yang kedua, wa yukfiru dhil, dan akan lebih banyak naungan karena matahari sudah bergeser. Wa yansitun nas, dan yang ketiga, kondisi manusia lebih tangkas. Kondisinya lebih tangkas. Iya. Maka Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam bab kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil awal an-nahar akhara al-qital hatta kana fi nuzul asy-syams. Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam bab adalah Nabi tidak, apabila tidak berperang di awal siang, yakni setelah subuh agak akhir, mulai agak masuk siang, dilakukan peperangan. Atau kalau diakhirkan sampai matahari tergelincir. Kalau memang mau dilakukan sebelum tergelincir, dilakukan di awal siang sekalian. Setelah selesai subuh, masuk agak siang, mulai dilakukan pertempuran. Tapi kalau diundur, dimulainya setelah zawal. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab hadis ini. Dan Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan alasan kenapa memilih waktu yang seperti itu. Ibnu Hajar membawakan dua alasan. Yang pertama, diakhirkan sampai matahari zawal adalah karena waktu itu waktu sudah masuk sholat zuhur. Iya, waktu sholat. Likauni awqadus sholat. Kalau sudah zawal, berarti masuk sholat apa? Kalau zawal matahari, berarti masuk sholat zuhur. Kalau itu waktu sholat, berarti kata Ibnu Hajar, madhannah ijabatud du'a. Tempat terkabulnya doa. Yang kedua, hububurih, bertiupnya angin. Ya, kondisi panas pada saat mulai zawal, maka di situ angin sudah mulai bertiup agak lebih dingin. Ini yang dilakukan oleh beliau ketika menghadapi musuh, mengatur strategi perang. Dan ini menunjukkan tawakal itu juga harus mencari sebab. Ini menunjukkan bahwa Nabi orang yang paling bertawakal. Namun ketika berperang, beliau tetap mencari ikhtiar, usaha yang terbaik. Iya. Ya, karena sebagian orang yang kadang keliru dalam memahami tawakal, ya namanya tawakal itu tidak mau mencari sebab. Ya kalau orang seandainya dia seorang petani, dia juga mempelajari kapan waktu yang baik, hari atau kondisi matahari panas atau dingin, dia pelajari cara ilmu kauniyah. Ya, ini bukan berarti tidak bertauhid. Justru orang bertauhid berusaha bertawakal, dan tawakalnya itu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Nah, ini yang dilakukan oleh beliau. Nah, kata Syekh Utsaimin, setelah beliau menunggu waktu kesempatan yang tepat menyerang musuh, nah, sebelum diberangkatkan pasukannya, fantadara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim khatiba. Beliau berdiri menyampaikan khutbahnya. Khutbah kana sallallahu yakhutubun nasa khutban daiman. Di mana kata Syekh khutbahnya Nabi itu ada khutbah yang terus menerus. Khutbah itu ada beberapa model. Yang pertama namanya khutbah daimah, sabitah. Seperti khutbah yaumul jumu'ah. Khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Rutin setiap Jumat. Setiap datang hari Jumat khutbah. Khutbah. Tidak libur. Maka jangan sampai masjid yang sudah dibangun untuk sholat Jumat, tayyib, terjadi kekosongan. Upayakan terus terjadi khutbah-khutbah. Karena khutbah ini kaitannya dengan sholat Jumat. Tayyib. Nah, ini yang dilakukan oleh beliau. Atau seperti yang lain apa? Sholat Id. Khutbah yang daimah. Setiap tahun. Khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Ini khutbah beliau. Atau kadang khutbah yang terkait dengan yang lainnya. Ya. Seperti salat istisqa. Dia juga kadang beri khutbah. Yang kedua, khutbah aribah. Khutbah yang beliau sampaikan aribah. Karena ada kaitan tertentu. Karena sebab-sebab yang tertentu. Artinya apa? Idza da'atil haja ilaiha. Kalau memang kondisi membutuhkan adanya nasihat. Seperti apa? Di sini contohnya. khotbah alaihi salatu wassalam hadihi. Seperti beliau berkhotbah pada saat sebelum memberangkatkan pasukan. Karena orang berperang itu butuh bekal. Perang yang dihadapi itu musuh. Taruhannya nyawa. Harus dibekali. Nah, bekal itu tidak cukup sekedar fisik. Justru bekal yang terpenting adalah bekal keilmuan. Makanya ketakwaan itu sebaik-baik bekal. Atasawadu khaina khaira zadi taqwa. Ya, beliau memberikan khutbah. Dan kata beliau, hadi kathiratun jidda. Jenis yang kedua ini banyak sekali. Ya, sampai dikisahkan. Beliau pernah berkhutbah khusus untuk para ibu-ibu. Selain khutbah Id. Selain khutbah yang beliau sampaikan pada salat Idul Adha dan Idul Fitri. Khusus untuk ibu-ibu. Beliau nasihatkan. Nasihat-nasihat yang khusus untuk mereka. Karena kadang pada kondisi tertentu seorang itu butuh nasihat. Terkhusus kalau iman sedang turun. Nah, iman itu naik turun. Jadi kalau iman sedang terasa turun, jangan lari dari ilmu. Mendekat, mendekat, mendekat. Karena di situ butuh bekal. Apalagi dalam kondisi menghadapi musuh. Ini lebih besar lagi bekalnya. Maka kata beliau, di antara nasihat Nabi SAW yang pertama, ya, nasihat beliau kepada pasukannya yang pertama, la tatamannau liqa al-adu. Janganlah kalian berangan-angan bertemu musuh. Baik, maksudnya apa? La yanbahi lil insan ayatamanna liqa al-adu. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim berangan-angan bertemu musuh. Seperti berdoa, Allahumma alkini adui. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuhku. Hadzala yajus. Ya, ini tidak boleh. Musuh tidak usah diharapkan datang, juga kadang datang sendiri, namanya musuh. Ya, namanya musuh, itu kadang datang tidak diundang. Iya, namanya orang jahat. Kadang dia mencari kesempatan orang baik itu lalai. Nah, karena itu jangan berharap bertemu musuh. Paling sengsara itu orang kalau banyak musuhnya. Ya, sengsara. Mau ke pasar ketemu si fulan, itu musuh saya. Mau ke toko fulan ketemu si fulan, itu musuh saya. Mau minum es di tempat yang kita suka dengan es tersebut, di sana ada si fulan, itu musuh saya. Seolah bumi ini sempit, ya, pada luas. Sengsara kalau orang itu memiliki banyak musuh. Maka oleh karena itulah musuh itu adalah akan membawa bahaya. Apalagi orang kafir. Orang kafir tidak akan ridho orang Islam itu baik. Iya. Walaupun kita tidak ibadah kita, kita lakukan dengan khusyuk, dengan tenang. Tidak mengganggu mereka. Tetap orang kafir itu tidak akan ridho. Iya. Apalagi kalau kita mengganggu harta mereka. Jihad. Tapi bentuknya teror. Sehingga merugikan harta mereka. Wah, mereka akan lebih memusuhi lagi. Islam. Agama yang penuh dengan kebaikan. Baik. Kalaupun banyak yang memusuhi dari kalangan kafirin. Tapi jangan sampai kita berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan musuhku. Jangan berdoa. Ini nasihat beliau. Yang kedua, nasihat beliau was'alullaha al-afiyah. Was'alullaha al-afiyah, mohonlah keselamatan. Artinya berdoa Allahumma afini. Artinya kita disuruh untuk memohon keselamatan. Ya, karena musuh bawa senjata. Iya, dan dia ingin membunuh kita. Iya. Imma kita yang berhasil membunuh musuh, atau musuh yang membunuh kita. Ini dua kemungkinan. Kita mati syahid, atau kita membunuh dapat pahala. Pulang membawa kemenangan dan harta rampasan perang. Dua kemungkinan. Kalaupun terbunuh, mati syahid. Alhamdulillah. Kalaupun kita menang, pulang membawa kemenangan dan harta rampasan perang, itu adalah pertolongan Allah. Maka mohonlah keselamatan. Baik, yang ketiga nasihat beliau, fa idza laqitumuhum fasbiru. Apabila kalian bertemu musuh, ai ibtalaitum bidzalik. Kalian diuji bertemu dengan musuh, fasbiru. Sabar. Nah, ini bab sabar. Di sini babnya bab sabar. Hadza huwa syahid. Nah, poin yang ketiga inilah syahid tentang perintah untuk sabar. Di sinilah perintah menghadapi musuh untuk selalu dihadapi dengan penuh kesabaran. Jadi ketemu musuh, hadapi. Ya. Ketika menghadapi musuh bawa pedang, siap-siap. Gimana kilatan pedangnya dia? Siap-siap. Mungkin melukai badan kita, kaki kita, ya. Mungkin tubuh kita banyak luka-luka akibat pedangnya si musuh. Rasa sakit kita dapatkan. Bersabar. Itulah namanya berjuang membela akidah. Fasbiru, bersabar menghadapi ujian yang datang dari musuh. Ini babnya. Jadi babnya adalah sabar menghadapi musuh. Taib. Ini syahid kata Syekh Utsaimin dalam bab sabar. Inilah syahid dalam bab sabar. Aisbiru ala muqatalatihim wasta'inu billah. Artinya bersabar dalam memerangi musuh dan mohon pertolongan kepada Allah. Wa qatilu litakuna kalimatullahi al-'ulya. Terus perangi musuh agar supaya kalimat Allah ini tinggi. Ya. Jadi berperang itu bukan sekedar bisa bunuh musuh. Ketika musuh menyerang kaum muslimin dan kita melawan mereka agar supaya kalimatullah al-'ulya, tauhid was sunnah itu tinggi. Yang berkibar di atas itu adalah kalimat tauhid. Yang menang adalah agama Allah. Yang menyebar adalah tauhid dan sunnah. Ini maksud daripada berjuang melawan musuh. Para hadirin, lalu nasihat keempat. Beliau sampaikan, wa'lamu anal jannah tahta zilalis suyuf. Nasihat beliau adalah, ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang. Nas'alullah amin fadlih. Kita mohon kepada Allah keutamaannya daripada keutamaan jannah, yang ternyata jannah para hadirin didapatkan dengan penuh perjuangan yang berat. Ya, melawan musuh yang bawa pedang. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, Imam Ahmad, apakah kita perlu bertawakal dan berusaha apa tidak? Hah? Karena mereka orang-orang sufi, mereka tidak mau berusaha. Kata Imam Ahmad, kaif, bagaimana? Padahal Allah Azza wa Jalla telah menjadikan jannah itu tahta bilalis suyuf. Artinya apa? Kalau ingin dapat jannah ya ikhtiar. Jadi ikhtiar itu merupakan bagian penting dalam mendapatkan keutamaan Allah, termasuk jannahnya. Al-jannah kata dilali suyuf, biar kita dapat jannah. Dan seperti yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertawakal dengan ikhtiar. Ya. Al-jannah kata dilali suyuf, allati yaminu al-mujahid disabilillah. Surga itu di bawah naungan pedang yang dibawa oleh para mujahid fisabilillah. Pedang di sini bukan berarti perangnya dengan pedang terus. Kalau sekarang musuh pakai senjata modern, ya perangnya kalau kita punya pakai senjata modern, ya mungkin kalau senjata modern peluru itu lari di atas kepala lebih cepat dari kibasan pedang, lebih ngeri kata. Ya, bukan berarti maknanya baru kemudian kita memahami perang harus dengan pedang terus. Kalau musuh pakai senjata modern, ya kita harus berusaha dapat mendapatkan senjata yang mereka miliki kalau mampu. Kalau tidak mampu ya semampunya. Ya, itulah surga didapat dengan ikhtiar. Wa innal mujahid fi sabilillah, karena orang yang berjihad membela agama Allah melawan musuh-musuhnya, idza kutila, apabila terbunuh, sara min ahli jannah, jadilah dia penghuni surga. Orang yang mati syahid itu mendapatkan apa? Jannah. Jadi kalau ingin dapat mendapatkan jannah, masya Allah, di antara usaha yang dijanjikan oleh Allah ketika ada kesempatan melawan musuh-musuh Allah dengan senjata, tentu jihad yang syar'i ya, bukan jihad-jihadan model teroris, tapi jihad yang syar'i yang terbimbing di atas kitab wa sunnah dengan bimbingan para ulamanya tentunya. Baik. Nah, karena jihad kadang dipahami sekedar apa yang nampak di tengah-tengah masyarakat. Jihad teroris ya ini. Padahal itu bukan jihad, teror. Adapun jihad yang diumumkan di sini adalah jihad yang syar'i, ya, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Kapan, bagaimana caranya berjihad, bagaimana adabnya, itu ada aturan-aturan dalam berjihad. Ya, adapun jihad yang sekarang dikenal dengan teror, itu sama sekali tidak mewakili makna jihad. Kenapa? Tidak pakai adab, tidak pakai aturan dalam jihad. Jihad dalam Islam penuh dengan adab-adab yang mulia. Anak-anak kecil tidak boleh dibunuh, ibu-ibu, ya. Tapi yang terjadi justru bom diledakkan di tengah pasar, yang mati kaum muslimin, bukan kafirin. Ini sudah bukan lagi makna jihad yang diumumkan oleh syariat. Nas'alullah salamah wal afiyah wa sallallahu nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.